kalau ada ayat tentang keluhan, saya orang pertama kali yang akan mengeluh. Lihat sini, ketika Allah titipkan ujian, Allah tidak hanya titipkan bagi perawat masjid, semua orang punya ujian. Imam masjid ada ujian, makmum ada ujian, perawat masjid ada ujian, perawat rumah sakit ada ujian, perawat rumah tangga ada ujian, semua. Karena bahasa Qur'annya, setiap orang hidup itu memiliki ujian. Paham? Ingat ya, setiap Anda masih hidup, pasti punya ujian. Pasti punya masalah. Masalah dikirimkan supaya memberikan pahala bagi Anda, meningkatkan kualitas hidup Anda. Kalau persamaannya dibalik, artinya orang yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Lihat persamaan terbaliknya. Setiap orang hidup, pasti punya masalah. Yang tidak punya masalah adalah orang yang tidak hidup. Jadi kalau orang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Halo? Ingin punya masalah takut gak selesai. Dibilang gak punya masalah takut gak hidup, gitu kan? Baik. Tapi poinnya adalah kita tidak bisa memilih. Jadi satu ini. Nah, bagaimana cara menghadirkan keyakinan bahwa saat ujian itu datang, kita bisa tenang. Satu ini. Yang kedua, lihat sini. Yang kedua, yakinkan pada diri kita, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan menitipkan ujian kecuali saat Anda sanggup untuk bisa menanggungnya. Allah tidak akan menitipkan beban ujian pada orang yang tidak sanggup. Jadi kalau Anda sedang diuji dengan satu ujian, itu tandanya cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Makanya ujian itu dititipkan pada Anda, bukan pada orang lain. Anda sekarang sedang punya masalah, masalahnya berat, luar biasa. Anda gak usah mengeluh. Ada ayat yang indah dalam Quran, kata Allah, lihat, hey, saya titipkan ujian ini pada kamu, walaupun berat. Memang cuma kamu yang mampu, yang lain tidak. Makanya saya titipkan pada kamu, bukan pada yang lain. Karena yang lain itu belum bisa menanggung, cuma kamu yang bisa. Dia enggak usah mengeluh. Ya Allah, why me? Ya Allah, why? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa. Paham ya? Jadi ketika ada situasi yang berat pun menimpa Anda misalnya, Anda tenangkan hati Anda. Oh, Allah percaya pada saya. Kalau Allah percaya, kenapa Anda tidak percaya? Ingat itu, cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Tapi tidak harus berlebihan sampai Anda bikin status. Memang cuman saya yang mampu, yang lain tidak.